Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu utawi makalah kang kaping 8 iku anil akmasi saking akmas. Akmas niku maknane rembes. Ismuhu utawi jenenge Akmas iku Sulaiman bin Mahrona. Sulaiman bin Mahron Al-Kaufa. Julukane Akmas. Mergi tiyange rati rembes, mboten rati pancen rembes. Nanging niki termasuk sahabat Sulaiman bin Mahron radhiyallahu kongridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Akmas. Niki ulama ageng amri gampang niku ngoten sing kena digeti tenan kena digeti tengeran Akmas. Tunggalin sampai nita ni kulo gampangan ni sampai oh kiai pincang ikalungo nelawis tambah gampang. Asli ni Masri kan celuani akrot. Manu tawi sapa ni wong iku kana ono. Opo roksu malihi modali bondoni man. Iku at-taqwa takwa maring Allah kalat mongko apes opo al-al-sunu biro-biro lesan anwasti ribhi dini saking nyifati batine agamani man. Kula terusno wa manutawi sabane wong iku kana ono apa roksu malihi modali bondone man iku ad dunya dunyo kalat mongko apes. Asli ini maknanya kalat iku ketul. Apa al-al sunu biro-biro lesan anwasti khusroni dinihi saking nyifati rugine agamani man. Dawuhipun Syekh Sulaiman bin Mahron. Tiang niku kapan modal bondone niku takwa dhateng Allah. Tegese tindak lampahipun menika didasari takwa dhateng Gusti Allah. Maksudi modali bondo niku lelampahanipun wicantenanipun napa ingkang dipun lampahi sehari-hari menika kok didasari takwa dhateng Allah. Napa niku rupa nyambut gawe, napa niku rupa ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Kok kawetane dimodali takwa dhateng Allah. Lesan niki apes mboten saged ngitung batine agama niku. Sak tindak rong tindak, sak omongan rong omongan mboten saged ngitung nilai saenipun. Mboten saged ngitung saenipun kranten dipun dasari takwa dhateng Allah Ta'ala. Niki nopo rupo ibadah mahdoh, nopo ibadah ghairu mahdoh. Kula terus nomongke ditafsiri panjang. Sinten tiyange ingkang modal pertamane menika enten jurusan dhateng donya. Mila lesan menika apes damel ngitung rugine agama niku. Lho ngawontenaken ngaji ngeten iki nek mboten didasari takwa dhateng Gusti Allah nggih rugi. sampak lesan gak kuat ngitung anggenipun mboten kuat ngitung rugine. Ayo apa wong teko omah jatir jogene ya ada ya bondo-bondo dhewe, nyopir-nyopir dhewe. Niki nek mboten diniati takwa, niat ingsun netepi perintahe Allah, niat ingsun golek sangune mati nggih rugi. Mila nek didasari takwa dhateng Gusti Allah, menika mboten saged ngitung batine agama menika. Sak tindak, rong tindak, sak jangkah, rong jangkah, nilai ibadah swarga kabeh nek didasari takwa dhateng Gusti Allah. Sampan melak zikrul ghafilin, sampan tumut munajatul kubra istighosah, nek niate niat bener-bener didasari takwa, nurut perintahe Gusti Allah. Sampan kae tata-tata nggih omah, tata-tata berangkat pun boten mentas ngitung ganjaran. Niku nek didasari takwa dhateng Gusti Allah. Tapi nek ana unsur-unsur dunya, gawe pengajian rek kena digawe objek umpamane, kena digawe umpamane komersial macam-macam, gawe jamiah ngene rek kena digawe pokoke sing jurusane nyang dunya kabeh mboten ditujuaken dhateng akhirat. Lesan ki gak mentas ngitung eleke, tuas pegel gale apa-apa. Tafsirane ngeten, man wal makna utawi maknane iku man utawi sapane wong iku tamasaka gegeyongan sapa man alat takwa ing atase takwa, tegese binti sali awamirillahi taala kelawan manut pira-pira perintahe Allah taala, wajadina bil maasilan ngedohi pira-pira maksiat, bi an asasa kelawan yenton dasari sopoman af'alahu ing biro-biro penggawe niman, bi muwafaqati syar'i kelawan nyocok isyarat, falahu mongko iku keduwe niman khasanatun utai biro-biro kebagusan kathiratun kang akeh, la tuhso kang ora kena diitung opo khasanah. Tiang niku nek gandolan takwa, tegese manut perintah Allah, ngedoi sedoyo maksiat. Penggawe niki didasari sing cocok karo syarat. Niki ngandung pinten-pinten kesaenan. Mulang sak mulang mawon nek diniati takwa, diniati golek sangune mati. Senajan sak huruf, senajan sak kelimah rong kelimah, tapi krono didasari modal lillahi ta'ala, kranten Allah ta'ala, boten mentas ngitung. Yuktil hikmata mayasya wa mayutal hikmata fakot utia khairong kathiro. Tiang niku dipun paringi ilmu kali Gusti Allah sak kersane sing paring. Bacili ane delodok, bacili ane melut anjani diparingi. Nek wis diparingi hikmah kali Gusti Allah ta'ala, fakot utia khairong kathiro, dipun paringi pinten-pinten kesaenan, mboten kuat gitu. Niku nek dasare kaitane apik, ngedukno pondok nek kaitane apik, niku mungkin saged awet, yo tahan lama istiqomah. Ngedukno sekolahan nek anjane dasare takwa dhateng Gusti Allah taala, yo awet, dilem yo gak kemumbulen, dilokno yo gak mendelep, dikum yo gak garing, kuali dikum yo gak teles, dipe yo gak garing, gampangane ngono. Tiyang niku nek didasari takwa teng Gusti Allah niku awet, mboten mutungan. Ana wong ngelem yo gak kebungan. Masih ngenten niki wong saenika yo gak mergo Yai Mudzakir, yo gak mergo Mas Rikan. Yo anjane wis wayahe dongkek karo Gusti Allah wayahe ngaji, ngono ae gak mergo sing ngaji. nek menungso gak iso apa-apa, anjene ngene iki diongkek Gusti Allah dhewe. Lah ngoten ta? Wong kita niki namung kemain mawon sutradarae Gusti Allah. Mulai 12 Oktober dibuka ngaji rutinan Rebu malam Kemisan. Anjene biyen catetane wis ngono nggih kene karek nglakokno tok. Sutradarae wis gawe biyen nika. Saiki karek nyetel filme wonten mawon. Dulu ini nanti dasari takwa Allah awet. Dilem yo gak seneng. Dilokno wong yo gak mendelep, biasa-biasa. Ono wong ngelem yo gak jenggorong. Ono sapi bengah yo gak mendelep. Biasa. Sembayang didep kiai yo biasa 5 menit. Didep sapi yo biasa 5 menit. Podo-podo. Niku namine didasari takwa datang Gusti. Wa man utawi sapane wong iku tamasaka gandolan sapa man nek cara Kediri tetanggenan sapa man ala umure ning atase pira-pira perkara mukhalifatin kang nulayani li syar'i maring syarak nek apa-apa iku wis gak cocok ambek syarak nglakon apa-apa saenake pokok sing penting oleh. Oh falahu mokoi kuwenang keduiman sayiatun utai bira-bira Allah kathiratun kang akeh ajazat kang apes opo al-al sunu bira-bira lesan antikri dhalika saking notur mengkun-mengkun sayiat bil adadi kelawan wilangan nopo-nopo niku nek kapani gecoane niku perkara sing gak nyocoki karo syarak. Wampun, contohnya ngeten, nindak nopo-nopo bertentangan karo agama. Sing ngaiti lho gak mentas ngitung eleke. Contohnya ngene, ana kiai ngalal no bekecot. Lho iku umpamane ngono. Sing mangan bekecot gak sepiro. Kripik 02, kripik 02 iku. Ning iki daerah Kediri. Sing berat iku sing ngalal no kiai sing ngalal no. Gak mentas ngitung eleke. Ono kiai contohnya ngalalno kodok. Sing mangan kodok gak sepiro. Sing ngalalno niku gak mentas ngitung. Lah niki sing hati-hati. Mila saking menika napa sampean iku dagang, napa sampean napa mawon sing kira-kira dilarang karo agama, ya aja dilaksanakna. Sampean gak melok duminu tapi dodol kertune tambah nemen. Soale nulayani gak sepiro sing ngucut, sing dodol iki lho. Sak piro jumlahe wong ngucut kabeh iku melok keduman. Tambah nemen gak mentas ngitung eleke iki sing dodol duminu. Angger toko-toko gak kulak kabeh lha wis ana duminu. Yo ngono. Tapi ya mudhakir ngedol kaset iki ora ana unsur ambek donya iku. Nggih. Ngono terus. Lha iku lah kok kaset iku didol 2500 lho iku ngono ana manfaate sampean gelem tuku kaset iku ndek omah disetel dicocokno maneh tak setel rek iku mang tepak ngantuk tak cocokne ambek rengeng-rengeng ya omah manfaat ya mangane tuku kaset Mas Joko ya kuku wong kaset kosongan ya 2500 ndek kene 2500 ana ngajine kiai loro wolak-walik kanca ana gambar ngene tapi sayang gak berwarna paling elek nemen. Lah kata tiga berwarna orang kan, orang ulu mangat tu cerita. Kulo dikirimi kaset loro kali ya mudhakir ki omang gronok dayo kate nuku gronok dayo kate nuku ana ngene carane pesen ae sejinah rek ngono. Tak kae dhewe ben aku mati menemene cek disetel anakku tak takne. Lah pale ono jariah ya. Nyatane wak pit yo duwe jariah re sama saiki ono wong duwe gaya ngongkong ae jariah. Nah, kula nggih ngoten padha mawon kepengin duwe jariah sing ngono iku. Wal maqalatu tasiatu. Utawi maqala kang kaping 9. Kenapa lah sampean maqala ket awal ya? Tak diapalno. Wal maqalatu tasyatu utawi maqala kang kaping 9 iku an Sufyan saking Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa utawi Sufyan Ats-Tsauri iku Syaikhul Imami Malikin, gurune Imam Malik. Wah, gurune Imam Malik, berarti Sufyan ini termasuk sahabat sak kurun kali sahabat Anas. Mergo niki gurune Imam Malik. Kok diarani Sufyan Ats-Tsauri kuwi apa? Ats-Tsauri maknane sapi. Sufyan kang bangsa sapi, sapi lanang. Niku riwayate ngeten. Wong nek apik iku mbuh nglakoni apa-apa sing kira-kira munggu sampean gak apa-apa nek wong apik lho apa-apa. Sufyan niku critane ngeten. Piyambake nalika salah siji dina mlebet ten masjid budal jamaah. Sing digawe mlebu masjid lho kliru sikil kiwa. Mestine nek mlebu masjid sikil tengen dhisik, nek metu sikil kiwa. Kliru, lali mlebu sikil kiwa. Ora sikil tengen. Ngoten sare ngipi asal ilham saking Gusti Allah. Kon ngono anjane sapi mlebu masjid ya sikil kiwa. Wah. Mergo wong ati ngono ae wis disalahno. Lah kok kula sampean mlebu bolak-balik gak ana apa-apa. Mlebu sikil kiwa, sikil tengen gak ngreken, wong sing penting mancing ya gak tau ngipi apa. Jadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebagusane wong bagus iku eleke wong muqarrabin. Wong abrar bagus, muqarrabin elek. Contone sinten? Nabi Adam mangan wohe kayu khuldi. Niku kok liyane Nabi Adam gak apa-apa. Berhubung Nabi Adam di buku salah. Tuku bakso nggih pinggir embong, kok sampean gak kiai ya, gak apa-apa. Kok serbanane niki kiai tuku bakso pinggir embong, gak pantes. Ngono. Mulai jalani Sufyan Ats-Tsauri. Ya napa dawuhe Syekh Sufyan? Kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat. Nasiatin kang cukul an sahwatin saking sahwat. Ayustiyakin nafsi tegese brontone nafsu ila sayin maring swici-wici iku fa'innahu mongko setuhune kelakuan iku yurja kena diarep-arep apa hufronuha sinepurane maksiat. Ail maksiati tegese maksiat. Oh, niki dawuh pun Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Senes dawuh Kanjeng Nabi lho, niki asar. Setiap maksiat sing cukule saka sahwat niki tasik gampang ditambani. Ejek kena diarep-arep disepurone. Contone sakniki. Sampean nyawang salah siji ne wong wadon tahu keblek wong biyen ijik nom-nomane wis meneng ae aja ngomong-ngomong. Ijik gurung rabine biyen tahu keblek gong. Ya mbuh wis tahu nyacak pisan pindho sak durunge rabi biyen wis aja ngomong-ngomong. Nek ancene maksiat iku krana timbul saka sahwat, ijik gampang ditambani. Sampean biyen tahu dadi pegawe ngentekno duit pirang-pirang juta. Krono sahwat sampean, krono keinginane ati sampean. Wis saiki gak ana wong roh sing nom-nom iki sing tuwek-tuwek wis matek, wis meneng wae, iki gampang tambanane. Jaluk sepuro nyang Gusti Allah. Sampean biyen tau dadi maling, gak ana wong roh wis meneng wae. Maling biyen krono gak ana sing dipangan. Utowo ancene krono penggawean lawas biasa ajek. Tapi gak krono liya-liya krono anjani timbule maling soko dini sawat mangan, sawat dunyo, sawat macem-macem. Niku ejek gampang ditambahan. Dadi nek ana wong maksiat sing asale saka sawan, saka kekarepane nafsu, gak kuat ngempet nafsune, niku jek gampang diarep-arep sepurane Gusti Allah. Tapi sing ngisor iki aja diarep-arep. Endi mang muni ngisor iki? Kulo maksiatin tengerane ngene. Kulo maksiatin utawi saben-saben maksiat. Nah saat kang cukul apa maksiat? Angki berin saking gumedhe. Aida wal fadli tegese ngaku utama. Iku fa innahu moko setune kelakuan iku layun jah. Ora kena diarep-arep apa hukron wasine purane maksiat. Mergoli anna maksiata iblis atrono sak temene maksiate iblis iku kana ana apa asluha asale maksiate iblis ayil maksiati iku minal kibri saking gumedhe yas umu ngaku-ngaku sapa iblis yen anahu sak temene awak dhewe ne iblis iku khairun luwe bagus min sayyidina adam katimbang Gusti kita rupane Nabi Adam. Wali anna zillata sayyidina Adam lan krono sak temene keplesete Gusti kita Nabi Adam alaihi salam iku kana ana apa asluha asale zillah iku minas syahwati saking syahwat bisa babistiyaki tegese kelawan sebab brontone Nabi Adam ila dauki sam roti sajaroti syahwati maring ngincipi buahe kayu kang nyahwati woi si nyahwati almanhi kang den cegah opo anda sajaro contoh nek maksiat niku asale timbule saka rasa kebil maksiat niku timbule saka rasa maksiat saka gumedhe. Niki angel diarep-arep, angel ditambani, angel sinepurani. Mergo iblis iku tau maksiatnya Gusti Allah iku sama saiki gak kena ditambani. Krono maksiat iblis iku timbul saka gumedhe. Nabi Adam nggih maksiat. Urusane nabi lho iki aja dipadakno manusa biasa mang wis tak terangno. Munggu sampean ngono gak apa-apa. Cuma Nabi Adam ya kaya ngono mang tuku bakso tunggal. Nabi Adam niku maksiat. Mangan wae kayu khuldi. Niki krana timbule saka rasa kepingin. Gampang disepuro. Tapi iblis dikongkon sujud nyanggone Nabi Adam ora gelem. Krana ngrasa gedhe, ngrasa kibir, ngantos sak mangke dereng waras karo iblis. Masih ngene iki yo roh, wong e roh. Aku ngomong ngene iki iblis sing ngene. Iblis niku nggih dadi ratune swarga niku 40.000 taun gak dibarengi malaikat. Dereng mimpin malaikat. Dadi iblis niku dadi ratune swarga 40.000 taun mboten dibarengi malaikat. Mantun wonten Gusti Allah ndamel malaikat. 40.000 taun dibarengi malaikat. Dadi ratune malaikat sak swarga. Dadi iblis niku rajane swarga 80.000 taun. Suwe kate mangkat. Uta diwali, mangkat kate suwe. Ngono bene sing bener ngomong iki. Pangkat kadek suwe dada ono bletoan dimpleng pleng ditutuk kaya kemaron tong tong tong tong ngelugur dawane 30 meter suwi tak dira entas-entasan ae Gusti Allah dawuh kabeh malaikat dikongkon sujud malaikat sujud kabeh illa iblis. Iblis gak gelem lah wong aku wis pangkat nggih kene 80.000 taun dadak dikongkon sujud nyanggone arek lair wingenane. Joko gak didelok sing ngongkon sapa. Akhire nalika ojek nglugure niku didelok yo ndredile. Iki calon musuh kupo wong doro tak delok. Ditutuki kaya wong deloki montor kok tong. Oh bolong nek ngono. Mari ngono nyacak kencenge wetenge digedul. Blus coblos. Dul. Ngantos sak mangken dadi lambang permusuhane manungsa kali iblis nggih udel niku. Niku biyen critane digedul. Dul. Niki binget niki. Ngantos sak mangken turun maturun manungsa iku duwe udel. Mulai nek ana arek angel nuturane ancene kok gak duwe udel. Ngene kaya apa? Berarti balane iblis. Mantun ngaten. Glugure Nabi Adam niki ketibanan udan. Udan susah. 40 tahun. Oh, udan susah. Ya apa rupane udan susah? Oh, ya wis ngelu. Ya gak duwe duit. Ya utang akeh. Omah doyong. Bojo dicengklak kanca. Anak isi situ nyolong kecekel dihukum. Pontah pokoknya. Oh dan terus omah doyong bojo digawa kanca anak dihukum. Gak duwe apa-apa loro pisan omah doyong. Wah udan susah 40 tahun. Mari ngono udan bunga. Setahun. Dadi Nabi Adam itu kudanan susah niku. 40 tahun. Kudanan bunga setahun. Mulai menungso urip ya alam dunya niki. Nek ana wong kok bungae 40 dina, bungae susahe 40 dina, senenge utawa bungae sedina. Itu adalah hidup yang sudah berhasil. Ngoten ben. Berhasil. Susah 40 dino, seneng sedih. Wong kadang-kadang susah niku setahun. Sampai nandur tebu niku setahun. Mulai tukune garape ngemese sembarang kalire wis susah kabeh. Engko kate nebang garing gak ketebang susah bisa. Barang wis nampa dhuwit plek hanya berapa jam. Hanya berapa menit dibagi-bagi dum plek lek gak uman ya Allah. Senenge mek iki. Rabi ku sampean delok. Sorone kate rabi. Nglompokno lompok-lompok tuku dipan, lompok-lompok tuku kasur, ndandakno jas. Sampak donge dadi manten celana ga iso tuku, mulai jase mek celanane gak setel. Duwe tek. Gak setel. Lho, kaya ngono persiapane rabi, enake pirang menit jajale. Gak ono sak menit. Jare wong wedok-wedok gak kurup mbak aduse. Wis gak sumbut blas. Enake ambek carane iku sak. Mila sampeyan nek golek enak nggih dunya kecelik. Nggih dunya pira lawase sing suwe nggih akhirat. Mulai jare Kanjeng Nabi sing darani wong cerdas iku wong sing ngesorno awake diperes kanggo ibadah perlu ngamal sakwise mati. Mergo sing suwe iku nggih sak badane mati. Nggih dunya iki hanya kaya ngene iki lho wis. Ya senak ya gak enak, enak gak enak akeh gak enake. Lah niki mila kula panjenengan sedaya ngaji sing kaya ngeten iki muga-muga dadi nilai ibadah sing didasari takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tur sampean aja pisan-pisan duwe rasa kaya iblis mang, kibir kaya iblis ngono mang. Nek sampean niku maksiat sing timbule saka rasa kibir, aku ngene, mau aku didadekno nisab, aku kudu nggih dhuwur gak iso pisan kaya kelakuane doro, elek-elek nggih dhuwur. Wah, nek timbule maksiat kedaden saka sifat sing rasa gumedhe nggih ati kene, aja diarep-arep disepuro karo Gusti Allah. Gak iso waras. Iblis dikongkon tobat yang pangeran. Gusti kula tobat datang panjenengan Gusti. Kula niki cari Gusti Allah. Tak terima tobatmu. Konek gelem. Njaluk sepura Nabi Adam. Ngadep di kuburannya Nabi Adam. Sotik nek kula ten mriku pun rokok ngikersane. Ngono hari ini. Sakjane kok iblis gelem nyang kuburane Nabi Adam. Ndodok nggo kono dam aku sepurane sing akeh. Disepura karo Gusti Allah iblis anak putune niku. Krana dikongkon ngono lha nek situk niku pun sepurane mawon pun neraka ya ben nek adik njaluk sepura situk itu. Sampai nek kadung gedhing mbek wong lak ngoten ngono. Mbok nek iku masih sama ya apa ae tak belani. Wani toroke nek ngene iku. Oh, niki pun dugi makolah niki. Makolatul asiratu kersane dipun terusaken panjenenganipun Kiai Haji Mudzakir Ma'ruf. Muga-muga ngaji niki dibarengono hidayahipun Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi. Cekap semanten kira langkunge nyuwun agungipun pangapunten sak kata-kataipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.